bersamamu saat yang terindah bagiku, walau tak pernah terungkapkan meski hanya satu kata. Seperti ini ku ingin kau ada di sini, satukan hasrat yang menggoda meski hanya untuk sesaat. Selamat menikmati.